Jalan Raya Solo Baru, nomor 38 Solo, 107,6 Radio Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. Nawarti ayami rikati ahlami غيرت لون وطعم وشكل في الحياة الله الله الله الله يا الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا الله الله الله الله الله الله غف عينك في عيني حبيبي الله غم بينك حبيبي الله غم عينك في عيني حبيبي الله غم بينك وبيني حبيبي نورت أيامي ركعت أحلامي غيرت لون وطعم وشكل في الحياة الله الله الله الله يا الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا الله الله الله الله الله الله للفرح منا يبعثنا لا يحرمنا يوم من بعدنا الله غمنا سوا أمر الهوى يكرم قلوبنا ودمنا الله لفرح ملا ينبعثنا لا يحرمنا يوم من بعدنا الله غمنا سوا أمر الهوى يكرم قلوبنا ودمنا شوف كنا كنوة مع النبي وانت وانا ملائكته يصلون على النبي صلى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا بيض البركات على ما أنا له وأولى وأثني بحمد مواره سائغة هنية ممتدئا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتكل في الغرر الكريمة والجبال واستمنح الله تعالى رضوانا يحس العطرة الطاهرة النبوية ويعم صحابة والأسباع ومواتها واستجديه هدية لسلوك السبول الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في حطط الخطأ وخطاه وأنصر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا نادما من النسب الشريف إذا تحل المسامع بحلا وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عجل اللهم كبره الكريم بأب سليم صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وبعد فقل هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد خمد الخصال السنية ابن هاشم واسمه أمر بن أمد مناف واسمه المغيرة الذي انتمى الارتقاء لأولياء ابن خسين واسمه مجمع سمي بخسين لتنقاسي في بلاد القدس طاعة قصية إلى أن عاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فخماهما ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لعي بن غالب بن فر واسمه قريش وإليه تنساب البطون القرشية وفوقه قناني كما جناح إليه الكثير وارتقى ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خسيمة بن مدركات بن إلياس وهو أول من أخذ البدن إلى الرحاب الكرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولفا ابن مضر بن نسار بن معذ بن عذنان وهذا سلق نظمت فرائده بنان السنة السنية ورقه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه وعذنان بلا ريب أن ذوي العلوم النسبية إلى الربيح إسماعيل نسبته ومنتباه بعوض به من أقد تألقت كواكبه الذرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى نسبه أنت سبال العلا Oh, وأكرم به من نسم طهر الله تعالى من سفاح الجاهلية عورد السيد العراقي وارده في مورده الهني والروان حافظ الليل حافظ الليل وبدر بدره في جبين جد عبد المطلب وابنه عبد الله عتر اللهم قبر الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى مولد المصطفى كهذا المقام عظيم عشاء بجاه النبي يحصل شفاء السقيم Sing. للعاف ويرحم رحيم جود بالأوافي ولا تكشف على العبد حيم والعبد يلكب يا مولاي بقلب سليم غريب المصطفى محسن يا غرام ريم يا مولد المصطفى يا مقام عظيم عسى ولما تم من همله شهران على مسهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبو عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية صلى الله عليه ومكث فيهم شهرا شكيما يعانون سقمه وسقواه ولما تم من همله على الرعاج 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فلدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلعلع سنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت إكسير وغير قبولي أنت مستاه صدوري الله يا نبي سلام عليك يا رسول الله يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس خفي قيني يا مؤيد يا ممجد يا إمام الكبل الأدبين رسول الله رسول الله سلام يا حبيب الله يا رسول الله الله عليه يا رسول الله أشفرت أنه ليلة غراء ليلة المولد الذي كانت لذين سرور بيومه وازدهاء يوم نلت وإهبلة واب من فخار ما لن تنله النساء وآت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم الأضراء مولد كان منه في طالع الكفر وباد عليهم ووباء وتولد بشرى الهوات في أنقاد ولد المصطفى فحق الهناء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هذا وقت تكسن القيم إلى ذكر مولده الشريف أئمة دام رواية وروية فطوبى لمن كان بعدمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه عتر اللهم قبره الكريم بأرض سليم صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى لنا نهل دل بنا سهلا عنا وفلهنا وسهر أنجز وعده والبشر أدحم لنا وعده والبشر فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا باسط اليدين بالعطية، يا من إذا رفعت إليه أكف العبد كفا، يا من تنزه في ذاته وصفاته العلية أن يكون له فيها نظائر وأسبا، يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية، يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه، يا من استناد الأنام إلى قدرته القيومية وارشد بفضله من استرشده واستهدى. نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاهت من ظلمات السك دجاء، ونتوصل إليك بشرف ذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعنى، وبآله كواكب من أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة، وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله، وبحملة شريعته أولي المناقب والخصوصية الذين استبصروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال والإخلاص النية، وتنجه لكل من الحاضرين والغائبين ما طلبه ومناه، وتخلصنا من أسر الشهوات والأدواء القلبية، وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا، وتكفينا كل مدلهمة وبلية، ولا تجعلنا ممن أهواه هوى، وتدني لنا من حسن اليقين كتوفا دانية جنية، وتمه عنا كل ذنب جنينا، وتستر لكل منا عيبه وعجزه وحصره وعيا، وتسهل لنا من صالح الأعمال ما عز جرى، وتؤم جمعنا حاز من حزائن منهك السنية برحمة ومغفرة، وتديم عمن سواك غنى. اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزيا، ولكل راج ما أمله في قرجا، وقد سألك وأسقد سألنا قراجين موالبك اللدنية، وحقق لنا ما منك رجونا. اللهم آمن الروعات وأصله الروعة والرعية، وأزم العذر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجراه. اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رخية، واسكنا غيثي أم سياب سيبه السبسب ورباع، واغفر لناسج هذه المباركة المحبرة المولدية سيدنا جعفر من إلى البرجنجي نسبته ومنتمى، وحقق له الفوز في بكربك والرجاء والأمنية، واجعل مع المقربين مقيله وسقناه، واستر له عيبه وعجزه وحسره وعيا، وكاتبها وقائرها ومن أصاخ إليها سمعه أصغى. اللهم وصل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية، وعلى آله وصحبه ومن نشره ووالاه، ما سنفت الآذان من وصف الدري بأقراط جوهرية، وتحلت صدور المخافل المنيفة بقعود هلا، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. الحمد لله نستعين، بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب ما كتوصف بمحمد اغفر لنا Yeah. Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya rabbama makkah ya rabbamakka wasafa bi Muhammadin ighfir lana ya sami'an lidu'ana. Wahai Tuhan pemilik Makkah dan pemilik Safa, berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampunilah kami semua, wahai yang maha mendengar doa-doa kami. Hadirin jamaah pengajian setiap Senin yang insyaallah dirahmati oleh Allah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita semua pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga dapat selalu kita ucapkan, yang kita tujukan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad. Bapak dan Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, pembicara pada malam hari ini Bapak Insinyur Seno Hadi Sumitro. Kapan hari janji nggo wayang ora to nggo wayang gitu ya. Alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita. Insyaallah nanti akan melanjutkan kajian-kajiannya. Bapak dan Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah, minggu ini atau minggu depan kita full pengajian. Dicatat semuanya, hari Sabtu malam Minggu. Ya, Sabtu tanggal 19 malam Ahad, bertempat di pertigaan Mangkuyudan Utara Sabar Motor Jamuro bersama Maulana Habib Lutfi bin Yahya dari Pekalongan dan Bapak Profesor Dr. Said Agil Sirot dari Jakarta, pemimpin 70 juta umat, Ketua PBNU Indonesia. Sekali lagi, tanggal 19 di pertigaan Mangkuyudan Utara Sabar Motor, nanti panggungnya di pertigaan. Jadi yang mau dari barat silahkan, dari selatan silahkan, dari utara silahkan. Jamuro bersama Bapak Profesor Dr. Said Agil Sirot dan Maulana Habib Lutfi bin Yahya dari Pekalongan, Ketua Torikot seluruh Indonesia. Itu beliau, Habib Lutfi bin Yahya. Satu. Yang kedua, Ahad paginya, jadi malamnya itu ya, dimulai dengan jam bengi-bengi biar bisa datang di paginya juga. Pagi harinya jam 6 pagi acara rutinan Majelis Al-Hidayah bersama dengan Karefur Solo Baru bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf dan insyaallah bersama juga Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirat jam 6 pagi tepat, bertempat di halaman parkir Carrefour Solo Baru. Itu jam 6 pagi. Jadi malamnya nanti di pertigaan Mangkuyudan, paginya di Carrefour tanggal 20-nya. Terus malam harinya, malam Senin. Pokoknya dele-dele lah. Jamuro bersama dengan Romo Kiai Haji Abdul Karim Ahmad Al-Hafid bertempat di Kecamatan Grogol juga. Tempatnya di Manang. Manang itu daerah Gentan ke selatan lah ya. RCTI ke selatan. Nanti itu rutinan Jamuro malam Ahad, malam Senin Pon bertempat di Manang bersama Romo Kiai Haji Abdul Karim Ahmad Al-Hafid. Jadi malam Minggu, Minggu pagi, Minggu malam. Nah, siap-siaplah. Pokoknya sing arep rabi barang ya, pokoknya ada jamaah yang di sini mau menikah jam 09.00 esok, pengajian sih lagi nikah. Terus Senin malamnya di sini nanti Gus Karim, Senin malamnya. Terus Selasanya rutinan lagi Selasa malam Rabu Kliwon di Masjid Besar Baitul Makmur Solo Baru, Majelis Khatmil Quran Al Hidayah. Jadi siap-siaplah mulai malam Minggu, Minggu pagi, Minggu malam, Senin malam, Selasa malam, terus kita membuat pengajian besar. Ya, Selasa malam, Minggu pagi, malam Minggu. Terus ya, kita terus-menerus. Tadi kalau kurang jelas bisa minta informasi ke Radio Al-Hidayah FM. Itu Bapak dan Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kegiatan-kegiatan yang kita buat bersama dengan rekan-rekan di Solo dan sebagainya. Kemudian nanti Desember kita ada nanti Habib Syekh di Sukoharjo ya. Tidak jadi di alun-alun tetapi di Sukoharjo, nanti di Jalan Raya Kidul Proliman Sukoharjo. Itu tanggalnya 19 Desember. Itu harinya Senin. Bareng di sini, nanti di sini libur. Khusus tanggal 19 Desember, Desember ya, masih Desember. Nanti di sini diliburkan. Kemudian kita semuanya di rencana semula di alun-alun Sukoharjo. Cuman karena di alun-alun ada pasar malam mulai tanggal 14 sampai 3 November, akhirnya kita memilih tempat di jalan raya. Di panggungnya nanti di jalan, di tengah jalan. Di depan Masjid Agung itulah panggungnya di tengah jalan, nanti kita geruduk paling enggak ya 20 ribu orang digerudukkan ke sana ya. Itu kegiatan-kegiatan kita yang terdekat insyaallah. Kegiatan Ahlu Sunnah Wal Jamaah, dukunglah, kurang lebih seperti itu. Kalau kegiatan-kegiatan di luar yang ini, banyak. Habib Syekh setiap hari ada di mana, panjenengan kalau mau tanya, cari info, silahkan di Radio Al-Hidayah FM. Syukur yang mempunyai uang agak banyak, ya. Bulan depan, Maulana Syekh Hisham Al-Kabbani, Mufti Amerika Serikat, hadir lagi di Indonesia. Ini Pak Yulianto ini sekali-kali harus ini ikut ini ya. Sekali-kali terbang ke Jakarta cuman pengajian. Nah, harus begitu Pak Yulianto. Nggih. Maulana Syekh Hisham Kabbani dari Amerika. Jadi kalau sudah kenal-kenal ulama-ulama begini itu ngerti sing begitu-begitu itu nyantai aja, teke wae gitu ya. Kalau jenengan enggak kenal sama ulama-ulama begini, ngerti begitu-begitu langsung terpengaruh begitu ya. Tapi kalau nanti sudah tahu, oh ini ada Maulana Syekh Hisham Kabbani Amerika, Syekh Jibril dari Brunei Darussalam, nah, begitu-begitu tahu, wah Masya Allah, nanti itu sama semua dengan kita, ya, sama semua dengan kita. Nanti bulan depan nanti akan hadir di Jawa, akan hadir di Indonesia, tapi nanti jadwalnya bersama Habib Syekh di Madura. Nah, kalau mau ikut di Madura silahkan, tanggal berapa itu jadwalnya. Nanti ada di Jakarta, kalau di Jawa Tengah enggak ada. Tahun kemarin di alun-alun Wonosobo. Tahun sebelumnya di alun-alun Jepara. Tahun sebelumnya di Masjid Agung Surakarta. Nah, tahun ini yang bersama Habib Syekh di Madura. Aduh banget. Ya enak di Jakarta lah. Di Jakarta itu cuma 1 jam. Karena Madura itu banget orang naik pesawat. Madura kan, Jakarta kan cuma 1 jam. Bapak dan Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semua kegiatan-kegiatan kita, kegiatan-kegiatan Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Pesan saya buat teman-teman, apa yang dikatakan oleh seorang ulama besar di Indonesia. Dikatakan imanuhum fi uyunihim, imannya orang awam itu tergantung gebyar, tergantung apa yang dilihat di matanya. Jadi kalau panjenengan pemimpin majelis takmir masjid, kemudian pemimpin-pemimpin yasinan tahlilan, yuk suatu ketika ajak jamaah digeret ke majelis-majelis kita yang besar. Sebab rata-rata mudin itu minder. Jadi hanya kena omongan 1-2 orang minder. Baik, gimana enggak minder, wong enggak pernah bergaul dengan kita-kita. Kalau bergaul dengan kita-kita mana bisa minder? Ya kan? Kita ini jumlah kita terbanyak di seantero dunia. Bukan cuma di Solo Raya, bukan cuma di Indonesia. Seluruh dunia, madhab yang diikuti terbesar adalah madhab Syafi'iyah. Pengikut-pengikut Imam Syafi'i dalam ilmu fikih. Dan pengikut-pengikut Imam Abul Hasan Ali Al-Asyari dalam Al-Aqidah. Itu jelas serta. Jadi gak usah ragu-ragu, mantap. Jadi kita ini adalah pengikut-pengikut atau orang-orang ahlu sunnah wal jamaah yang cara mentafsirkan Al-Quran, cara mentafsirkan hadis, mengikuti ulama-ulama, mengikuti sahabat, atar sahabat, tabi'in, kemudian tabi'ut, tabi'in, sebagaimana sabda Rasulullah dalam Sahih Bukhari wa Muslim, khairun nas karni, thumma alladina yalunahum, hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Manusia, generasi, umat terbaik adalah masaku, itu masa sahabat, kemudian thumma alladina yalunahum, kemudian generasi sesudah mereka lagi, itu tabi'in, tahun 100 sampai 200 Hijriah. Kemudian thumma alladina yalunahum, kemudian generasi sesudah mereka lagi, yaitu generasi tabi'ut tabi'in, tahun 200 sampai 300 Hijriah. Inilah yang kita ikuti. Pendapat-pendapat mereka lah yang kita ikuti. Maka pendapat-pendapat yang bertentangan dengan mereka, maka kita ahlu sunnah wal jamaah menolak. Contoh, kirik halal. Nah, terserah, orang mau berpendapat kirik halal karepmu. Nah, begitu ya. Tapi Habib Syekh, tapi Gus Karim, tapi nanti di NU, ulama-ulamanya, di Muhammadiyah, di Al-Hidayah, jelas sekali, kita mengikuti Imam Syafi'i, mengikuti Imam Maliki, mengikuti Imam Ahmad Ibn Hanbal, cetok bahwa anjing itu haram. Nah, begitu. Jadi cetok sudah. Anjing itu haram, ya haram. Masalah ada orang sekarang mau profesor, mau doktor, mau haji 17 kali, ya, mau apal Quran sampai ngelotok, kok ngomong anjing itu halal, ya karepmu. Nah, kalau penjalan mau ikut, terserah. Tapi ahlu sunnah wal jamaah tidak mengikuti ulama-ulama akhir, ulama-ulama di zaman sekarang, kalau ulama tersebut bertentangan dalam hal ilmu fikih gitu ya, bertentangan dengan ulama-ulama tabi'in. Ya. Terus kemudian kemarin dibahas juga masalah kulit. Ya, yang tahun sekarang masih keliru, ya insya Allah lah dimaafkan. Kulit, jangan pernah sekali-kali kulit kambing pada saat kurban atau kulit sapi, kulit diijolke wedhus. Nah, itu caranya siapa? Itu enggak ketemu. Kulit dijolke wedhus, wedhusnya dibeleh. Itu enggak ketemu, itu caranya siapa? Kulit didol dienggo kas masjid. Itu enggak ketemu, itu caranya siapa? Kulit kemudian dienggo upah. Ya kan, kepada si yang menyembelih. Itu enggak ketemu, itu caranya siapa? Itu ijtihadnya orang-orang sekarang. Na'udzubillah min dzalik. Pokoknya selama ada pendapatnya Imam Syafi'i begini, kemudian ulama-ulama di bawahnya, sudah jelas ojo gawe ijtihad sendiri-sendiri. Kalau jenengan gawe ijtihad sendiri berarti ngedeke madhab dhewe meneh. Jadi madhab tidak hanya 4, nanti 5, 6, 7, 8 terus gitu ya. Jadi kalau sudah ada pendapat mereka, sudah gak usah bikin pendapat sendiri-sendiri. Kita enggak mungkin bisa lebih pinter daripada Imam Syafi'i yang usia 7 tahun sudah hafal Quran plus paham asbabun nuzul, sebab timbulnya ayat itu turun. Umur 9 tahun sudah hafal ribuan hadis karya gurunya Al-Muwatta' karya Imam Maliki, sudah jelas semuanya. Jadi itu pegangan kita ahlu sunnah wal jamaah, hal-hal yang masih keliru-keliru yuk pelan-pelan dibenerkan. Besok lagi kalau masih terjadi lagi, ya ayo diskusi di masjid ini. Misalkan kemarin takmir masjid kita undang, ada sekitar 10 takmir masjid, bedah fikih tentang kurban. kita ngundang pakar fikih 10 takmir ya, minimal lah yang dekat-dekat dengan Al-Hidayah dibenerkan, solusinya gimana. Begitu dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan waktu dan tempat, saya haturkan sepenuhnya kepada guru kita Bapak Insinyur Haji Seno Hadi Sumitro, yang beliau ini sudah melanglang seluruh dunia. Nah, sudah pernah ceramah di Jepang, ya, sudah pernah ceramah di Singapura, ya, ikut mempopulerkan Radio Al-Hidayah di Jepang. Nah, harus dipopulerkan. Jadi di sana harus ada komunitas orang Hong Kong kudu ngrungokke Radio Al-Hidayah. Ini pesan saya. Kalau beliau keluar negeri begitu, jadi buka di internet kemudian mendengarkan suara saya sampai di Hong Kong. Nah, suara saya sampai di Amerika, begitu. Suara saya sampai di Australia, kan begitu. Nah, saya pun sama teman-teman yang keluar negeri, yang orang Muslim, juga kita pesen. Yuk nanti dibuka. Pada saat di Mekah, webnya dibuka, kemudian didengarkan. Al-Hidayah diputar di Mekah. Wah, ngenangkan lah itu. Ya. Diputar di Madinah. Ya. Diputar di Madinah kan, Rasul kan melu ngerungok. Oke. Nah, luar biasa. Monggo Bapak Seno Hadi Sumitro, waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya. Terima kasih buat para pendengar Radio Al-Hidayah FM yang terus mensupport semua kegiatan, mendukung acara demi acara. Jadi saya walafu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang ingin membawa brosur pengajian malam Rebu Kliwon dan Habib Syekh di Carrefour, ini saya di depan saya ada brosur, silahkan ditempel. Jadi jangan nyepelekkan nempel kertas begini loh ya, jangan disepelekkan. Jadi kan nempel kertas begini tok, plek. Ada orang datang gara-gara kertas itu, penjelan dapat pahalanya. Datang orang satu, penjelan dapat pahala satu orang. Datang orang lima, dapat pahala lima orang. Dapat pahala sepuluh, orang datang sepuluh, dapat pahala sepuluh orang. Jangan nyepelekkan cuma nempel kertas begini tok, apa sih abote begitu ya. Monggo Pak Seno. Wah, tak entek kene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun innafsa'a wal basara wal fu'ada kulu ulaika kana anhu mas'ula wa qala aidun fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Shadaqallahul 'adzim. Ustaz Soni Parsono Al-Hajj radhiyallahu an dan para alim ulama, para kiai yang saya muliakan, saudara-saudara yang hadir di majelis MTA, Majelis Taklim Al-Hidayah. Kaget aku. Dan seluruh pendengar Radio Al-Hidayah dimanapun saudara berada, selamat malam, selamat bertemu kembali dengan Kiseno. Kemarin saya dapat kiriman email dan di Facebook Ustadz minta ceramah saya. Saya bingung ceramah yang mana. Kemudian pada tentang Birrul Walidain. Berarti itu ceramah yang dulu belum selesai. Betul ya? Hari ini, malam ini adalah lakon tutukannya. Lakon tutukannya gitu, terusnya gitu maksudnya. Dan afan jidan, mohon maaf Pak Sony, malam ini wayang belum bisa terbawa karena sudah di packing. Besok malam saya dalang di Jumantono. Ini ada komunitas Azwaja yang di sana itu ada 1-2 orang yang bikin kisruh di desa, biasalah. Dakwah itu biar militan harus ada yang membuat kisruh. Jadi semangat. Kemudian mereka datang ke kota, dengarkan pengajian saya di Al-Hadi, kok penak cocok, terus akhirnya besok diundang ke sana dalam rangka ruwatan. Ruwatan cara al-hidayah. Apa ada? Ada. Makanya silakan besok datang ke sana. Takonlah. Orangnya tanya, "Ustaz, teng Islam niku napa wonten ruwatan?" "Wonten aku." "Wonten, wonten." Dijawab wonten tak one wis seneng atine. Bau taken melih. Lah mengki carane pripun? Ngeten. Sing badhe diruwat kan adus kramas sing resik. Lah ya ora salah to niku. Lah adus kramas kok ora salah. Satu itu sunat, yang dua diakikoi. Ya, karena tiga anaknya laki-laki semuanya. Bareng ngoten mengki diruqyah. Konco-konco asbaca menika sampun kok siapaken besok wis wacake Yasin tahlil ngono wis dungane rampung. Wirwatan cara al-hidayah. Oke, dan lakon wayangnya Sengkuni Mertobat jilid 2. Ki karek ah, yang ngiringi itu jamaah kita juga, Ustaz. Campur santri Mardotilah. Jadi anak buahnya Pak Ustaz Sristio. Ya. Dan nanti tanggal 25 November ada gelar wayang dan dakwah. Tempatnya di auditorium RRI Surakarta. Ya, yang dalang ustadznya malam ini. Ya. Dengan lakon Sang Begawan Bimo Suci. Wah. Itu Werkudara akan medharke ilmu ahlu sunnah wal jamaah. Wah, jadi kalau panjenengan saya mohon rawuh, itu akan disiarkan silang radio-radio seluruh Indonesia RRI, dan nanti mudah-mudahan dengan hormat Al-Hidayah bisa ikut berpartisipasi. Piye to wayang dakwahe piye to? Ndelok. Khusus jamaah Al-Hidayah gratis. Masuk sebut nama Pak Dalang langsung, enggak bayar. Memang aslinya gratis gitu, saudara. Baik, insya Allah nanti bulan depan kalau Ustadz Novel kosong lagi, pasti saya yang ngisi. Saya bawakan wayang ya. Nama mriki ngertos wayang tuh? Ngertos, Bu? Oh ya. Lalu mriki badhe kula aturaken lampanipun Romo Tundung. Romo Tundung itu adalah kisahnya Romo Wijoyo yang ditundung oleh orang tuanya gara-gara orang tuanya dulu ketika menikah dengan istri yang ketiga. Istri yang ketiga punya janji. Minta sinuwun, kula kersa panjenengan jatuh kromo. Aku mau kau nikah sinuwun. Asalkan besok yang lahir dari anakku kalau laki-laki, dia yang berhak menjadi raja. Waduh. Padahal sinuwun ini sudah punya dua istri. Istri pertama punya anak Regowo atau Romo Wijoyo. Itulah orang kalau jatuh cinta bisa lupa, saudara. Akhirnya wes, yang penting kamu aku nikahi, njaluk mopo tak turuti. Waduh. Sabdo Pandito Ratu tan kena wala wali sepisan ngendika dadi. Ketika mau wisuda, besok itu mau diwisuda si Romo untuk menjadi ratu. Tetapi si istri mendatangi sinuwun nun sewu. Kula ngemutaken prastya paduka dumateng kula ndek rikala kula badhe jinatu krama kalian paduka. Wayang tenan to iki. Aku duwe prasti apa, aku duwe janji apa? Kula kersa njenengan jatuh kromo menawi binjang ingkang putra mijil kakung inggih ingkang kedah jumeneng Narendra wonten ing Poncowati. Waduh, wonten Ayodya. Waduh. Kelingan. Akhiripun Romo krungu, Romo wisle, piye terserah awakmu, Romo lunga teng alas. Alas ketu. Ya. Dia pergi ke hutan selama 12 tahun untuk apa? Menghindari supaya romonya tetap terhormat dan dia rela pergi meninggalkan istana demi birul walidain. Madonna ya ceritanya. Sampun jelas? Sekian. Hadirin yang saya muliakan, dulu kita sudah pernah membahas mengapa birrul walidain ini penting. Sebab ternyata tidak sedikit di antara umat kita, khususnya umat Islam, itu yang belum paham betul tentang kedudukan kedua orang tua di mata Allah dan Rasulnya. Yang kedua, ternyata tidak sedikit orang-orang yang tidak tahu bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga, fakta menunjukkan tidak sedikit anak-anak yang ternyata durhaka terhadap kedua orang tuanya. Kemarin sudah saya sampaikan tentang kedudukan ayah dan ibu kita di mata Allah dan Rasulnya. Yang orang Jawa mengatakan, wong tuwa sak kloron kuwi bebasane Gusti Allah kang ngejawantah. Gusti Allah katon. Apa? Tuhan yang kelihatan. Karena lewat kedua orang tua kita lah kita dihadirkan oleh Allah. Sehingga begitu luhur dan agungnya kedudukan kedua orang tua kita di mata Allah dan Rasulnya. Apalagi ibu kita. Ibu yang fisiknya lemah. Apalagi kalau mengandung semakin lemah, bertambah-tambah lemah. Kedudukan di mata Islam sungguh-sungguh amat luar biasa. 3 dibanding 1 dengan bapak kita. Rata-rata tiang Jawa, niku luweh wedi bapake karo mboke. Yang diceluk mboke sekedap. Yang celok pai, leh rene, nggih Pak. Leh dalem, mlayu. Celok mboke, leh dalem. Rene, nggih sekedap. Rene to? Nggih, nggih. Lho. Nggih, nggih, ini sudah kedurhakaan, Saudara. Sebab apa? Kata-katanya ini sudah menyakitkan hati kedua orang tua, khususnya ibu itu. Dulu sudah saya sampaikan bagaimana kisah seorang juret. Masih ingat ya? Bagaimana seorang pemuda yang alim karena ibunya marah dan mengatakan kamu akan dapat fitnah nak. Apa yang dikatakan ibunya jadi akhirnya si juret itu mendapatkan fitnah yang luar biasa. Dituduh menghamili wanita setempat. Ini saudara orang tua kita. Orang tua kita niku nuwun sewu kula niki kula saben wulan niki alhamdulillah sakniki saged wangsul dateng Kediri. Kula ingi panggih plek rampung ngisi wonten Kediri kula sowan ibu wah ya Allah. Yuswane sampun 70 kirang kinten-kinten setunggal wulan malih. Rasane ningali ibu sampun sepuh manggen teng desa. Nggen kula niku saking kita kinten-kinten yang numpak becak nggih gangsal yuta. Saking desa nih atene. Kuwi becake protol ping pira ngono. Kelap-kelip omahe wong desa niku omahe magrong-magrong wong lemahe wis sak etar. Saitar mereka nung kali 100 meter mereka yo larang mereka ngoten nung. Pun olahraga menyapu halaman gen kula nung pun cucuk benar. Rong jam dereng rampung. Pemenah ditambah nyapu dalan. Ibu terus pun dia naik kula cak datang Solo. Tengok apa toleh? Kula matur nuwun sewu kula niki anak lanang ingkang barep. kewajibane pun kedah nyuwargakaken panjenengan apa malih ibu menika sampun dungkap yuswa. Lah aku jek sehat kok. Aku yo mangan apa-apa jek iso. Umur 70 niku wajane tasih wetah. Anake iki jek urung genep 50 untune entek. Hanging kula menika menawi jenengan dipun padosaken pembantu nggih mboten kersa, mbok nderek kula mawon. Ora le. Omahmu cilik. Batinku lah genah niki. Kon gawe omah kaya ngene iki niku kudu dadi juragan spare part sik. Wis tak dongake wae. Kula nyuwun pangapunten nggih, Bu. Nyuwun pangapunten saestu wiwit Purwa Madyawasana menawi enten kekirangan sedaya nyuwun ngapunten. Ya wis tak ngapura kabeh terus dhamo. Kula anggar enten apa-apa niku kula ni wedi. Enten kring dalu ngoten niku kula teratap-teratap. Aja-aja ibu iki. Mboten kula. Sing ngrasake kagungan tiyang sepuh tebih mesti ngoten niku. Assalamualaikum, salam. Oh, mboten assalamualaikum. Malam, malam. El Sadai ngawur wae. Bengi-bengi kok El Sadai. Akon oh jebulen sik iki nomere El Sadai. Nah, itu orang tua. Iki nun sewu sing rawuh niki sing tiyang sepuh pun sedo sinten mawon. Sing bapak ibu sampun sedo sedaya wonten. Mas Yuryanto sampun sedo. Pak Haji Hartono sampun sedo sedaya. Sing tasik setunggal. Tasik wonten nggih. Alhamdulillah. Nggo sak niki ngertosi kahanan kados tiyang sepuh kados pengaten lajeng menapa kedah ingkang kedah kita tindakaken nggenipun ngabektos dhumateng tiyang sepuh kita supados kula pengen sami mboten menjang dipun tuduh kalian Gusti Allah kalebet anak sing duraka. Anak duraka niku genah nerakane pelung. Pelung tur penak. Lho gitu, pelung tur penak. Kenapa? Karena durhaka kepada kedua orang tua itu dosanya sejajar dengan kemusyrikan. Ngoten lho. Niku duraka tiyang sepuh. Wis saiki wis awake dhewe iki kula nggih kelingan ngoten niku. Sik jamane njaluk SPP tak undhakke ngono kuwi ya kelingan. Kula lak njaluk ngapura nggih kula jelaske kalih ibu niku. Bab napa kersane di ngapura kabeh. Rumiyin kula ngundhakke SPP niku ajeg niku, Bu. Heeh, ya wis ora apa-apa dhisik to kuwi. Nggih, sakniki pun mboten njaluk SPP. Wis ora apa-apa le, wis. Ah, wis apa tak ngapura kabeh dosamu ing atuk saestu. Estu ya wis lahir batin. Berapa kali kita membuat orang tua kita itu sedih sampai menangis. Gua mungkin dipetani siji-siji. Saat ini carane bekti kali tiang sepuh rin pribun carane. Nggih. Sampun ngantuk napa dereng? Bismillah. Setunggal. Cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita yang pertama adalah mentaati perintah beliau berdua selama perintah itu sejalan dengan Quran dan Sunnah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wonten Quran surat Luqman ayat 11 gangsal 11 Gusti Allah ngendika. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayal masir. Wayat niki. Tak perintahke kowe kabeh supaya tumindak becik marang wong tuamu sak kloron. Ibumu leh ngandut saya suwe saya ringkih. Itu niki lho. Mas Toha di Mas Toha. Kuning jobo. Manten anyar ora masuk angin. Pun badhe nopo dereng? Ya, sapa ngerti? Ces peleng. Besok Mas Toha, adik-adikku yang akan punya istri baru akan bisa merasakan bagaimana ibu kita seperti itu. Kula anggar nyawang tiyang ngandut niku seneng karo kelingan. Ya Allah, ibu dhisik yo ngene iki ya. Saya gede kandungannya, saya rapenak sarene melumah cegah miring ora penak murep saya ora wani. Iki bener ya? Terkatresnanipun ibu kalian ciponang jabang bayi ingkang tasih wonten go garbo biyuh-biyuh. Rada rapenak sithik langsung dokter spesialis. Iya Pak Ndak. Terus sing Solo ngoten niku. Dokter spesialis anak Ponogiri ngoten tiyang jek urip patek mantep lho sok. Pundi Solo ngono wis wae. Mbah wis pokoke nyang kutho. Apapun dikorbankan untuk kita saudara. Wis. Apapun piro probeane ora mikir. Yen perlu gadekke apa-apa yen panjenengan ora ana. Yen perlu utang yang rentener yen kudu ditempuh. Menika estu. Pi wong tuane. Tresnane karo anak wis ora nek liyane kajaba tiyang sepuh. Beda to tresnane anak kalau wong tuwa karo wong tuwa teng anak niku beda. Beda napa sami? Beda. Anak kuwi bondone anak bondone dhewe yen bondone wong tuwa jarene bondone anak mulane si anak niku anggar dolan nyang ngene wong tuane enek pelem ya dirontoki enek rambutan ya dirampungi klopo sik cik Joko cik Prawan moh nggawa saiki klopo klopo ya dicangking enek empon-empon ya ditakokke niki kangge napa mboten mengki gek bosok. Wijane mau ngarep njaluk. Wah niki kok gulone kathah men mengke yen napa niku teles pripun mriki malah ana. Ya wis gawanen siji. Ning basa wong tuwa teko ning gone anak kuwi sambutane kok sajake beda. Ning ngarep omah nek rambutan mateng-mateng si wong tuwa ki takon, "Nduk, Le, rambutanmu ngarep kok mateng-mateng?" Jawabe anake, "Nuwun sewu, Bu, sampun pajeng." Lho lak kurang ajar. Lah wong tuwa ki mung takon kok jawabe pajeng iki wis ora gathuk. Ketok pelite niku metu niku, pelite niku metu. Padahal orang tua kita telah berkorban yang sangat luar biasa. Anishkur li wali walidaika ilayal masir. Ini Allah ingin menunjukkan kepada hambanya bahwa kedudukan orang tua itu memang benar-benar sangat istimewa. Anishkurli, bersyukurlah kepadaku wali-wali daika dan kepada kedua orang tuamu. Jadi yang kita minta disyukuri siapa? Satu Allah, dua orang tua kita. Tidak ada yang lainnya saudara-saudara. Ini tanda apa? Bukti bahwa kedua orang tua kita memang makhluk yang sangat istimewa. Anishkurli wali walidaika ilayal masir. Syukur sira marang ingsun lan syukur sira marang wong tuamu sak kloron. Syukur menika artosipun menampakkan nikmat kemudian menggunakan nikmat di jalan pemberi nikmat dan menyebut-nyebut pemberinya. Itulah arti syukur. Nuwun sewu. Kulo panjenengan sami, kinten-kinten asring napa mboten ngaturaken gung panuwun dumateng tiyang sepuh. Nuwun sewu. Disangoni kuwi lali ngajakke matur nuwun. Saben dina dimasakke lali matur nuwun. Matur nuwun tok niku lho lali. Coba adik. Tapi orang tua kita tidak berubah. Layanannya tetap layanan prima. Servisnya tetap excellent. Tidak pakai terima kasih pun tidak apa-apa. Dikomplain tiap hari. Diterima. Tidak mengurangi etos kerjanya. itu orang tua kita. Apa enten to? Tiyang kados wong tuane dhewe niku lho. Mboten enten. Awake dhewe dipaidune cekrek ati kok. Nungaren nang masjid, lho. Sesuk ora mangkat. Kuwi lagi dipaidu ngono tok niku. Oh saiki kumpulane Al-Hidayah. Loro ati. Esok gak masjid dhewe. Orang tua kita tidak saudara. Anaknya orang ngajak gak matur nuwun ya ora apa-apa. Jane mung pengine yen iso anak ki ibu bapak terima kasih sekali. Saya sudah dibelikan sepeda motor ya Allah. Dengan ini saya jadi terhormat di mata teman-teman. Ngono tok lho wong tuwa sesuk diunggahke derajate, montore mundhak. Soko bit dadi GL Max. Wah, anakku. Ya, Bun. Medhok walan. Ya wis, GL Pro. Mega Pro. Lah ya Allah. Apa? Coba ini tadi jarang. Mila kula kumpulke anak-anak kula, adik-adik kula, mbakyu kula, pas kumpul sareng kula critakke. Ayo saiki takon mbakyu adik-adik. Wong tuane dhewe karo awake dhewe kuwi hebat endi? Kabeh hebat awake dhewe, awake dhewe iki iso S2. Ha ya, kowe hebat awake dhewe, waduh iki. Kowe iki kalau takon nih, neng gue iso borong ndadek ke anakmu koyo buin ndadek ke awakmu. Orang yang berhasil adalah orang yang bisa melahirkan orang lain yang lebih hebat daripada dirinya. Itu baru orang yang hebat. Kalau anak itu sukses, berarti yang sukses siapa? Orang tuanya. Orang tuanya hebat. Hebat. Pak E Ali bengkong orang mudeng, anak E apa? Jus 30. Hebat. Sing bahaya kian bapak E hafal Quran, anak E blas ra iso ngaji. Ini malah petaka saudara. Gitu loh saudara. Oke. Hebat siapa? Orang tua kita. Milo kangge nyeneng-nyeneng ke hati ini yang sepuh kulo cerita. Walah bu, jaman rin nggih. Jaman dereng menika mangane tasik diwul. Kowe kok jek eling to le, tasik. Diwul kalih blegur. Pirsa blegur to? Saking wis panganane tiang-tiang duwe so sing kalir niku lho. Itu makanan kita. Saya pada waktu kecil. Insyaallah tiap hari telo niku makanan wajib. Telo pohong itu makanan wajib. Nasi putih ini ku sunah. Wiya nono. Wajib. Bongsone tiwul, blegur. Sampai seperti itu. Subhanallah ya. Cerita. Ternyata kita bersyukur bahwa ibu kita, bapak kita ini orang yang hebat, yang luar biasa. Yang bisa membuat anaknya yang 7 ini bisa jadi orang semuanya. Kalih guyang yo, yo dadi wong ora dadi ketek Mas. Hadirin yang terhormat. Jadi orang tua kita ini satu wajib ditaati apapun perintahnya selama perintah itu sejalan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bagaimana kalau perintahnya mengajak kepada kemusyrikan? Di sini Al-Qur'an mengajarkan kepada kita. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tuamu mengajak kamu untuk mensekutukan Allah tanpa ilmu pengetahuan, fala tuti'huma. janganlah kamu ikuti. Indah ya. Bahasanya Quran itu, jangan kamu ikuti. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Lah ini sing jos lagi. Apa? Tetap pergauli orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Kulo kaget. Kaget. Iri kulo ngaos wonten benowo palur. Muga-muga padha ngrungokke al-hidayah. Enten tiang sepuh niku ora melu pengajane anake. Wong tuane dipersonal non gratakan. Dipersonal gratakan niku pripun? Ora dianggep dadi wong tuwa. Bojone ora gelem melu pengajiane rame-rame sak rombongane arep diceraikan. Buh. Iki ilmu saka ngendi bocah iki? Kulo kandhani, ya Allah. Kulo mbok ditemokke kalih sing mulang ngaji niku, kulo tak pengin mbeguru. Ngilmune king pundi kok iso wong beda sithik wae. Lah kok ora diaku wong tuwa. Sampai ditinggalkan orang tuanya sendirian. Bu, iki genah plung, saudara. Plung. Plung sak remuk-remuke niki. Astaghfirullahaladzim. Sampai seperti itu lho niki. Ini ngaji teng Solo niku kudu hati-hati wae. Yen ora hati-hati niku ya sego seruh tenan. Angger bar mulih pengajian isine padu karo tangga. Sithik-sithik mung luput, wis pokoknya ngetokke bid'ah karo syirik itu enteng banget. Sajake wis dadi Gusti Allah anyar. Ulama-ulama sing dungdeng-dungdeng kaya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal niku ulama ngeduk kabeh to niku. Niku ya ora tau ngomong kasar apa meneh ngandhake yen pendapatnya kula salah blas ora tau. Malah kabeh padha andhap asor lho niku. Kula akhire nggih bener ngendikane kiai kula. No. Wong ilmune ngeduk karo waki gampang. Napa to kiai? Anggir wong ilmune ngeduk ki ora tau gampang nyalahke wong. Anggir si ecek-ecek ki mesti kemlinthil. Ngono. Kemlinthil niku yen cara mriki kemaki ngono. Wis padha karo wong yen beguru ning beguru silat ning dhuwur gunung kae lagi medun pisan wah langsung cincing-cincing kabeh wong ditantangi kabeh. Sajake wis digdaya dhewe. Ning beda karo sing wis ngeduk ilmune kae mung meneng tok. Anak wong pecilatane ngarepe ujug-ujug ya geblak dhewe lah ngono kuwi no. Oh ngoten ah. Dadi kuwi engko kanggo titikan awakmu anggere awakmu ki sik senengane bolak-balik nyalahke wong, nglebokke neraka wong, ah kuwi kuwi jek ecek-ecek. Kula kelingan ilmune kiai kula lak ngajari, kiai riyane lak ngajari lak bangsane ilmu penak-penak ngoten niku to. Ora sang ngetokke dalil saiki sithik-sithik nganggo dalil kabeh. Lungguh nganggo dalil rekoso tenan ngene. Masuk kalau urip kok saya angel ngono kok Islam kuwi teko ben dadekke penak wong ben seneng. Lah kok ngeraso agama Islam kok mung rekoso? Berarti sing salah Qur'ane apa menungsone? Nah, menungsone perlu di-upgrade ini. Kuwi Pentium loro cek dinggo. Iki wis jamane Kurtu duo. Nah ini Masya Allah ya. Orang tua. Jangankan orang tua di mata Islam itu hanya berbeda pendapat. Berbeda agama pun harus tetap diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Gila Islam. Iki Islam sing bener konten iku. Tur iki ora gampang. Awake dhewe sok-sok basa wis ngerti agama ngono terus. Wong tuane salah langsung waduh Pak ngesake jenengan kula niki. Lah ngopo? Lah jenengan mbecing mlebu neraka kula teng swarga. Wah, lah iki lak bocah jadi kemakine ora karo-karuan iki. Walah, kere. Lah kok iso mak ngoten iki? ngoten iki kula nginate nglakoni dhisik kowe. Ulah jaman ngaji cik anu nika masyaallah, panjen tiyang niku kula nyadar anggere ilmune kuwi cik cethek. Niku panjen ya puwe nak ngetokke ngafir ke wong iki panggih puwe nak tur marem. Niku lho. Niku padha karo tiyang jaman cik seneng-senenge main. Beh, siang main domino. Bakaran niku ngutut crit kepake des siang 55 modyar kowe. Lho. Ngono kuwi didakwahi ngono ya ora gadok wis ora tekan wis. Apa rumangsane sing paling bener nggih mboten? Sing kulina main dhisik kuwi lho. Lha piye lah dianggep kuwi malah sing bener dhewe. Lah lah won ngaji ngoten niku. Aku akhirnya nyadar iya ya. Mbok selur Pak Soni ngendika yen kumpul karo ulama-ulama gede niku mangke dados itu yang mboten gampang kagetan, mboten gampang gumunan. Ngoten niku Pak nggih bener. Basa kula ngaji dateng ulama-ulama sing gedhok-gedhok niku. Gedhok niku ngertos maksud kula nggih. Sing jos. Wah, kula lak ngarana tiyang Jawa Timur gedhok ilmune. Ngoten nggih. Napa? Wah lah lah. Dados ngeten niki asal ge entuk. Ngeten iki ya entuk. Lah nek mereka kok salah. Lah iya aku ya gumun ya. Kiai munise kok nyalahke kitabe apa ya? Kiai dereng ngertos hurung. Dibukane kitab-kitab kabeh. Dados akhiripun gadah kesimpulan wong iki angger gampang nyalahke wong liya niku tandane cek ecek-ecek niku. Kados tiyang sing cek strip-strip niku. Oke, bungsu cek balok-balok ngono kuwi wis lah petentang. Ning yang terus perwira no tenang wae, meneng wae. Perwira. Ngoten niku pancen. Prajurit yang anggere bangsane citraksi kali citraksa. Balah wis kemakine sakamo. Ora tantangan niku niku kok lah diantem sebisa maklum ngene mutiar wisan. Ana. Beto karo sing ngersi ngoten resi ilmune gedhok lagi sendatep saluku juga musuhe wis kabur kabeh. Kenek hawane kuwi jarine dalang. Ngono nggih. Nah. Jadi saudara-saudara, walaupun orang tua kita ayah ibu kita itu berbeda agama, kita diminta tetap menghormatinya, memperlakukan dengan sebaik-baiknya. Ngerti nggih? Upama sedone sedon non Islam ya ndak apa-apa. Berarti itulah akhir putusnya birrul walidain kita kalau orang tua kita memang nyata-nyata agamanya berbeda. Tapi selama hidup beliau harus kita perlakukan dengan baik dan kita doakan. Duh Gusti Allah. Seperti akhlaknya Pak Profesor Dr. Safi Antoni. Wis bisa dicontoh. Satu dari orang tuanya belum masuk Islam, Pak. Tapi begitu santunnya dicantumkan di dalam kata pengantar. Orang tuanya ini sudah masuk Islam. Yang ini mudah-mudahan hidayah Allah segera masuk ke dalam hati ayah saya. Saiki ki mung beda sithik ngono. Kono ngalor kene ngidul ngono terus. Wes mesake, Pak, Mbok, Mbok jenengan iki kok mlebu pengajian kok sing sesat. Pengajian kok nganggo Yasin wis genah niku mlebu neraka niku. Kendele cah iki lha aku. Auzubillahi min. Hadirin yang terhormat, itu orang tua kita. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Cara kita berbakti kepada keduanya. Surat Al-Isra ayat 23 dan 24 Allah mengatakan, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadar rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yatluhanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Niki cuwetho niki kali ini oleh awak dhewe introspeksi ngoten nggih. Aku ngene iki apa ora? Artosipun, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sudah sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, derek kula pengen sami yang sepuh kita sampun dungkap yuswa, maka sekali-sekali artinya jangan sampai satu kali pun kamu mengatakan kepada keduanya perkataan uf. Uf itu kalau di sini ya hus, perkataan apa saja yang itu menurut adat setempat menyakitkan hati keduanya, itu termasuk kedurhakaan. Termasuk iklan tukul itu enggak baik itu, Saudara. Desa. Desa. Saiki bocah-bocah niku lho. Ditakoni, "Nduk iki piye?" "Rantu bi, rantu." "Desa." Lho. Itu termasuk dosa jariahnya tukul, Saudara. Ini kalau bisa ditulis, Saudara. Itu bahaya itu. Itu merusak karakter anak bangsa. Iklan-iklan yang merendahkan orang lain. Tidak sehat itu. Ya kan? Tidak sehat. Maksudnya guyon, tapi mengandung unsur pelecehan. Itu merusak pendidikan karakter anak bangsa. Ini bahaya. Lah anak desa ke wong tua lah menghina itu. Yen wong tuane ora tau ndelok TV apa ora keloro-loro. Sekolah ini gedangan, kowe ndesake wong tuane. Tidak boleh. Dan janganlah kamu membentak mereka. Awas. Papa itu bisa enggak sih? Gitu aja kok enggak bisa sih, Pak? Awas. Bapak yang ngono ora iso. Mbok ngono pantes wong ora tau sekolah. Awas ya. Ini adalah kata-kata kedurhakaan, Saudara. Coba bayangkan. Ini kita bersyukur ya, ada ahli hidayah ini. Bersyukur betul. Ya. Ada apa? Ada satu dakwah yang cukup menurut saya itu independen. Gitu ya. Bisa diterima semua kalangan, bahkan teman-teman yang lain pun ketika sharing dengan saya, dia bilang, saya senang nih dengerin ahli hidayah. Terutama pada pembahasan masalah fikih itu. Mereka senang karena diunjukkan semuanya pandangan-pandangan itu, sehingga itu rasional ilmiah, sehingga yang tidak ngerti itu menjadi jadi ngerti. Jadi yang mendengarkan ini ternyata banyak sekali, Saudara-saudara, luar biasa. Kulo ndek langsung ditelponi, "Ustaz teng Al-Hidayah nggih?" "Nggih aku ngono." "Enten apa ngono?" "Lah niki kula mirengaken jenengan." "Oh iya." Wong kena wong ning ngisor kok ditelepon nah. Tapi saking banyaknya. Dan ini menyuarakan kebenaran. Kalau hanya orang-orang yang tersadarkan dengan dakwah kita, us. Besok Pak Sony bisa surganya PMDK, Saudara. Kenapa? Memberikan fasilitas itu. Mulane kula nunut niki. Kula nindut munggah swarga. Kula ni sing dadak tak yani niku mung maksoni tok lho. Yakin niku. Tak liyane tak semayani aku. Sekarang beliau iki aku wis ora iso berkutik sewek. Wong teng Al-Hidayah haus seneng banget sing rumake akeh. Mbok menawa manfaat ganjaranane banyu mili ngoten nggih. Mbak yen ditelok dosane akeh. Kula niku upama mati saiki ngoten niku anu. Transit yang rokok nur rodo kesuwen. Kulo ngitung awak dhewe kulo niku lho. Kulo ngitung niku. Tajute ora ajeg. Sedakoe ya ora akeh kaya sing duwe radio iki. Nene-nene. Tak delok-delok balek lak mati saiki kena iki kesuwen lan mlebu neraka. Kulo mlane nyuwun ditundari yen kali Gusti Allah. Duh Gusti Allah, kulo mungkin jang pundhut menawi sampun dengan nyatakan PMDK ini kula buronau wis umur sesuk iki PMDK ngono aku mangkat ning yen iso ya aja sik. Mati niku jane ora medeni, mangkate niku lho sing abot ngene ta. Biasane sing sedo niku anu Pak, sing kurang silaturahmi. Niku cepet mati nih. Lho saestu to niku? Sing marai dawa umur napa? Silaturahmi. Mulane sing medhot silaturahmi niku hati-hati niku. Pak napa? Jagat peteng kok. Ana musuh kene, musuh kono, musuh dadi isine wis peteng dedet. Akhire iki njaluk mati wae angel. Janganlah kamu membentak mereka. Maksudnya membentak ayah ibu kita. Wa qul lahum qawlan karima, dan berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Kalau orang Jawa sipnya itu ya kromo inggil, saudara. Jadi pelajaran basa Jawa itu tetap harus dilestarikan. Kenapa? Karena bahasa Jawa ini ada nilai-nilai yang sesuai dengan syariah. Apa? Ada andap asornya. Gitu loh saudara. Bahasa Indonesia tidak mengenal andap asor, tidak mengenal. Hanya kamu, anda, itu toh. Panjenengan, kalau Jawa, kowe, awakmu, sampean, panjenengan, seliramu, poduko, waduh, dah. Dur nih. Apa tingkat-tingkatannya itu bagus kalau kita kepada orang tua le dalem boten dawuh penak. Ini termasuk birrul walidain. Le nun bah iki. Wong Jawa ilang jawane. Kali ilang kedunge. Awas nih. Maka kalau bisa Bapak Ibu, pelajaran bahasa Jawa ini tetap harus kita ajarkan dan kita biasakan ngomong di rumah. Selain bahasa Arab, bahasa Inggris. Bahasa Arab, bahasa Inggris itu ya kalau bisa anak-anak kita ya minimal bisa dua bahasa lah. Kalau sudah Arab, Inggris dikuasai, dunia itu terang benderang saudara. Apa aja kita bisa buka sudah. Referensi maktabah samilah dalam bahasa Arab. Ah, tinggal kelirik, rek, ketemu. Ngomong bid'ah ya jane dalile ketemu kabeh arek ngulai kitab asline. Oh iya padha. Sok-sok ora nek dalile ya ngomong. Saya pernah mendengar sebuah dalil. Wah, gawat iki lak pernah mendengar kuwi. Apalagi saya pernah membaca Quran tapi sampulnya sudah tidak ada. Angel. Tapi nek dalil anten ketemu di ngeduko. Sekarang ini kita diuntungkan dengan adanya Maktabah Syamilah. Dengan software-software yang ada. Dan mudahnya kitab-kitab asli yang bisa kita rujuk itu. Kembali ke laptop. Jadi ini apa? Unggah-ungguh. Berbahasa dengan orang tua. Harus dengan bahasa yang mulia. Yang menyejukkan pandangannya. Bahkan Allah melanjutkan. وَقْفِدْ لَهُمَ جَنَحَ دُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ wa qurrabbil hamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Wah, masyaallah. Di hadapan orang tua kita itu Bapak Ibu nun sewu, hendaklah kita merendahkan satu apa? Secara fisikli, secara tubuh, supaya kita kalau berjabat tangan dengan orang tua lebih rendah. Yang kedua, tempo. Tempo ucapannya jangan melebihi ucapan orang tuanya. Seno dalem ibu bapak mboten dawuh menapa. Rinole inji. Ibu nun. Nun nggih. ketok bocah randi tata kromo genah duduk wong ahidayah wong ada ape-ape ngerti tata kromo. Nah, hal semacam ini mari kita contohkan kepada generasi kita ke depan, termasuk kita-kita. Lah kok kita nanti datang kepada orang tua kita, sikap kita sudah berbeda dengan yang kemarin. Wong tua brebes milih banjiri loh. Belah lah bocah iki mbosok bar kalau ahli daya kok koyo ngene iki. Teko koyo tumuk-tumuk sungkem. Cium tangan bapak ngambung wong tuane. Sesuk-isuk wis tangine jam 4. Mangkat adus langsung yang masjid subuhan. Mulai subuhan resik-resik omah. Belah lah iki bocah iki kondi iki. Ngono lho. Kesambar biji. Untuk pengajian apa kok kesambar. Masya Allah. Kalau kita punya anak yang kayak gitu, waduh. Coba bayangkan sekarang mungkin orang tua orang ini podo stres kabeh nduwe anak kuwi. Ditangekke subuh kuwi angel alhamdulillah. Coba nek anake wong tuane ya angel. Anake gugahi, oh ya kaya ayo bangun, bangun enggak. Anak yang soleh, sederhana. Bangun lebih pagi. Sing cewek langsung ndamel ke unjukan tiang sepuh. Bapak, menika kopi nipun. Nduk, matur nuwun ya Allah. Ngersakaken teh napa kopi malih? Ya wis kok gampang. Menika roti bakaripun. Isuk-isuk kok jan anak kok ngerti iki bocah kaya ngene iki. Menika indone perebus mawi telur bebek. Napa bocah ki ngerti karemane senengane wong tuane apa wong tuane ora brebes milih mangkat sekolah salim assalamualaikum bapak ibu nyundungane pun no nduk ora njaluk sangu saya keronto-ronto to wong tuane ki bocah ki ora njaluk sangu ki piye takone bu iya anake mbok sangoni derek lho nduk rene le rene rene apa rene rene kowe wis sangu apa durung derek dhuwit mboten apa ora brebes milih meneh. Ya lho, tak sak ngono iki, mboten usang. Malah kaya lara meneh. Bocah kok apik kaya ngene iki. Lah iki lho taun 2011 produksine urung metu bocah kaya ngene iki. Aduh ya Allah. Anak-anak ya Allah. Lah kula niki anak kula sing jalan nomor pinten niku? Kanti lali karo anake. Saking akeh anake. Nomor 3. Dek, dalam. Sampun sango? Belum bi? Oh iya. Sangone abi nggih? Nggih. Ya. Pira ten, Nduk? 5.000 cukup kok. Wah, cukup, cukup. Ora kurang, mboten. Tak kei 10.000. Wis. Makasih ya, Bi. Makasih banget. Ngono kuwi pengen tak tambah 5.000 jar kono. Saking seneng iku lho. Lah bocah ora ndok-ndok kowe ngono tok mau tuar nangis. Kuwi durung yen nangin saya peteng bar maghrib maca Al-Qur'an. Iki pertandingan iki antara maca Qur'an karo ndelok SEA Games. Goro-goro bal-balan karo badminton iki salate padha telat kabeh. Mati aku ngono. Ora iso, kudu mati. Titik. Hanya. Wis. Apa? Cabut wae. Wian diteruske ya tetep salate wis komat ya cek tetep. Mulih wong tuane ya tetep. Jadi pendidikan kita ini kadang ada yang perlu demokratis, kadang ada yang perlu diktator. Apa? Dan sebetulnya kudu diktator. Ya iso kompromi titik. Maghrib mati. Stop. Nangis gulunga. Asben, timbangane anak sok dabe intipin rokok, nggih mboten? Delak bocah ki ora saleh ora salehan kuwi padha karo kuwi barang mati kok. Nggih mboten? Lah kalau anak kita itu tidak saleh, tidak salihah, forget it. Bahasa Inggris ngene. Lupakan. Apa? Udah rugi tok. High cost. High cost. Biaya tinggi, tapi kalau anak itu soleh solehah, hadiah termasuk amal investatif. Amal jariah. Ngoten nggih. Niki tiyang sepuh jenengan upama isih sugeng, upama sing wis sedo sugeng jedul meneh. Ngerti anake ning Al-Hidayah kaya ngene iki, nangis dirangkul ngger ngger. Ora salah aku duwe anak kowe. Ora salah ngger. Wis aku terima mati. Wis mlebu meneh nang kuburan. Oh. Iku upama kok iya. Ayo nganggo upama lah ya entuk to nggih. Nggih lah. Lah orang tua kita itu hidup atau mati? Yang di kuburan itu. Hidup. Hidupnya di mana? Di alam barzah, urip. Gak percaya? Ayo buktekno. Gitu loh. Kata Rasulullah, orang yang mati tahu yang hidup. Yang hidup tidak tahu yang mati. Ngono loh. Eh, ngayel loh saiki. Kata lo sing ngayel pungsoe kok ini agak sing ngayelan kok. Lah. Bocah wingi sore kultum teng masjid kula gawe kemeropoke kuping. Bocah nyaran teko-teko. Bapak Ibu, nuwun sewu, kula badhe ngaturaken arep basa insa basa Jawa dicampur aduk nanti mumet. Tiang niku yen pecah, niku pun sami kalih kucing. Lho, lak kurang ajar to bocah iki. Langsung tak lorot no. Mas, nuwun sewu. Pateni mikih. Mudun. Mudun. Imam kok tanggung jawab kok. Jamaah iki wis cek lagi sinau lah kok ujug-ujug dipokok wong mati padha kucing iki bocah gendeng iki. Bocah iki piye iki ulang-ulangane sapa iki? Beda atau sama kucing dengan manusia? Beda sangat jauh. Kalau doa tidak diterima, mengapa Rasulullah memerintahkan untuk disolatkan? Mengapa Al-Quran meminta orang-orang yang sekarang mendoakan yang dahulu? Kalau orang yang hidup tidak sampai doanya kepada yang mati. Sampai. Siapa yang bilang? Quran. Ngono loh. Ya, ini Quran itu. Itu ngasih muning di. Mendengarkan, Pak. Oh, iki wes. Ngaji mung ngrungokke radio tok ora cukup rek. Ngokne karo turu barang sing krungu sing akhir-akhir tok bahaya. Termasuk pendengar Al-Hidayah ya juga karo turu lak ngrungokke. Kleru nanti. Enggak bisa. Anggo ayel-ayelan yo gampang. Dungan ditampi nunggu tempat. Ditampi aku ngono. Ya kok ngertos ora dibalekke ya wis ngono. Wis. Arep ngopo saiki mu? Nah, bangsa ning ilmu ngeyel kok kene tukange ngono. Ha wis, wong gak jane ditompo apa ora dibalekke aku wak takon aku ngono. Ngono. Kadang awake dhewe niku pripun nggih diantene kurang bijaksana ngono lho carane nyampe niku wong penak wae wong penak. Kowe ora rumus ora ditompo ya wis. Rasa ndongake ya ora apa-apa. Wong tuamu ora sambok ndongake ora ditompo. Lho ning lak anak soleh lho. Anak soleh iki awake dhewe sok mbene kemungkinan mung gawe swarga niku ya gara-gara didongakne wong mukmin sak jagat niku lho. Lha lek awake dhewe niku nuwun sewu ngandhake amalan harian, alah niku BEP kangelan. Break even point bok mano kangelan. Yakin niku nggih mboten? Insyaallah karena rahmat Allah dan doanya orang mukmin sedunia membuat kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku lho janene. Amin Allahumma. Lan itu enggak nih wangmu masak dunia ni, penting. Awak Dewi ni, insya Allah ni ku surga ni. Enak ni ku. Lama awak ni ngandal ke amale dinan-dinan ni Allah abot, abot kena. Solat urung mesin yang masjid. Angin badan. Yes. Jamaah arang-arang, sodakoh, ku yang bumbuan. Nun saya ulah ku. Ia nama awak jujur ni ku. Upama iya rata-rata kotak infak kuwi sing mlebu pati murah. Wes. Kula niki gadah jamaah teng Karanganyar miku 2000 tiyang niku. Saben minggu 2000 putiyan gesang sedaya kotak infak nu rata-rata 1.5 juta. Berarti racak 750-an. Ngeten niku. Coba itu. Yakat mah kali yakat mall kata bundi Bu. Ngono kuwi wak arep njaluk swarga cepet ki piye dalane? Yen ora jagake dumane wong mukmin liyane. Ngeten niku lho sing penting niku. Aja dibitake sik susu. Senengane ahli bid'ah wae. Jambira iki kok sikilku wis keju kabeh. Jam 10 kurang sithik. Nah, ini saudara-saudara yang terhormat. Jadi di hadapan orang tua kita ya kita tetap harus merendah. Wis kundur sungkem karo wong tua. Sing tahu ngucap, tahu ngendikan, sing larake atine wong tua nganti wong tua keronto-ronto, sing mirengaken enggak dinten kula ngangge langsung nyuwun pangapunten tiyang sepuhipun. Aja nganti dungkap tiyang sepuhipun dipun pundhut kaling Allah kita dereng nyuwun pangapunten. Plung. Ada dua siksa yang akan disegerakan di dunia ini. Satu, siapa? Orang yang makar dari pemerintahan yang sah. Yang kedua, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Itu siksa dunia dan siksa akhiratnya. Sebentar. Kundur. Sungkem kali bapak ibu. Mantan ya? Wah, Pak Seno menawi sampun boten gadah tiang sepuh. Ning rubien natos tumindak duroko katus pundi. Ini tebusannya rada abot ya. Harus benar-benar taubat dan nasuha, menyesal betul dulu karena ketidaktahuannya, kemudian harus beramal soleh yang sebanyak-banyaknya supaya amal itu menjadi penebusnya dosa-dosa kita kepada orang tua kita. Terakhir untuk malam hari ini, kewajiban kita berbakti adalah memberi nafkah kepada kedua orang tua kita ketika kita ada kelebihan dari keperluan kita. Niki sosok awis-awis lho wong tuane dikirimi. Bu, Pak, adik-adikku, kalau saudara sudah berpenghasilan dan cukup, maka ada satu kewajiban yang harus kita lakukan. Apa? Memberikan nafkah kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita dalam keadaan kekurangan kita bergelimang harta. Plung nih. Plung. Lah pinten Pak, maringit yang sepuh. Kulil afa yang lebih dari keperluanmu. Padahal kurang terus niku kula. Saudara-saudara, nafkah yang diberikan kepada kedua orang tua kita itu cepat sekali balasannya. Cepat sekali. Saya meyakininya. Kenapa? Karena begitu orang tua kita beri nafkah, doanya sumundul himo himantoko, saudara. Tembus arsi Allah. Dan doa yang paling makbul di dunia ini adalah doa orang yang taat, yang banyak sedekahnya, yang banyak amal baiknya, yang ikhlas mereka melakukannya. Siapa mereka? Orang tua kita. Ini kalau rahasiane. Mula awake dhewe yang gadah panyuwunan enggal dipun soro wedhiaken disowanaken dhumateng jawab, Pak, Bu, kula nembe gegadah kegayuhan iki nyuwun dipun dongani sak panjenengan sak wanci-wanci khusus bibar salat. Wajib. Tuhan surat tahajud. Minta itu saudara. Lihat keajaibannya. Akan cepat terakselerasi. Akan cepat terwujud. Berkat kekuatan doa kedua orang tua kita. Kalau nyangoni wong tua. Menafkahi orang tua. Jangan eman-eman saudara. Para istri-istri. Jangan menjadi penghambat sang suami untuk berbakti kepada ibunya, kepada ayahnya. Awas ya. Niki bojo sing marak ngejak mlebu neraka niki. Bojone sing lanang jane lomah ning gara-gara bisikan-bisikan istrinya. Mas, mun kata-kata. Tiang sepuh niku nggih selangkung 1000 pun cekap. Molas malah sae. Lah iki wis iki bojo ngejak yang neraka jahanam iki. Iki njaluk tukar tambah apa piye karepe iki. Ibu-ibu harus segera ngingat, Mas, menika sampun tanggalipun lho. Ibu bapak sampun dipun anu mung derek dipun kintuni. Iya ya Dik ya. Heeh. Lah terus pundi menapa kula transfer kemawon, kula sowanaken dateng mriku. Lah kuwi bojo sing apik tenan. Yen bojone kok aja dilorokne, Saudara. Siji wae cukup ngono. Wah, apike kaya ngono kok piye menah lho. Apa lah wong lanang iso maju sama dukungan istri, Saudara. Perjuangan tuh sukses kuncinya dua, satu didukung oleh istri, dua didukung oleh sahabat. Rasulullah enggak begitu, istrinya mendukung semuanya. Enak yang dua bojo dukung niku. Mah, papa mau pengajian. Mana? Jakarta. Ya. Iya, Pak. Kapan? Ini. Wis kabeh disiapke. Kelambi siapke, ini siapke, ini minyak wangine, menika cekipun. Duh, wis monggo ATM-ipun menika, kartu kredit. Kabeh disiapke. Wes kabeh. Duh, tiket dibokinge bojone. Waduh, swarga donya. Sing orang rabi sapa iki? Golek bojone hati-hati, golek bojone gambling masalahe. Apa? Judi. Yang luput, bah, neraka. Suaminya saudara-saudara. Bojone ning omahe plerak, pleruk. Mak berjuang kono papa. Papa iki lunga terus pengajian terus. Kapan aku iki entuk anggon ngono. Bojo kaya ngene iki lho sing anyelke tenan. Untung al-hidayah ora enak sing ngono kuwi. Amin Allahumma. Wong lanang niku anggar bojo sing wedok niku ndukung ngoten niku. Pelah, Bu. Laki-laki itu sudah tidak pernah berpikir ke lain hati. Apalagi untuk pindah ke lain body. Gak mikir kenapa? Lah wis piye bojone welcome kok yang ditemu. Wah, assalamualaikum, salam. Wis guyu sik, buka pintu plengeh. Iya, iya. Wong wedok anggar bar plengeh niku wong lanang dompet ditokke kabeh. Ndani kok. Lah kanggo sapa meneh lah plengeh kok. Waduh. Ngetok ngene, wah teko-teko ning omah dasteran sing apik tur gondone arum mangambar-ambar minyake 1000 bunga. Wah utawa Bulgari. Wah, plas. Edh, wong nang teko breng. Edh, wis ayem langsung. Adem atine wong lanang. Ndah. Teko dok langsung sepatu dicepotke. Ngono kuwi kudune. Golek bojo ngono kuwi 2011 ora metu. Ala cepet kon dhewe kono, Mas, pas wis anu kulinane ya wis iso dhewe. Lah ngono kuwi lho. Anggo kulinane ngono sing ora penak kuwi. Di sawang nyenengke yang diperintah taat ngono kuwi wong lanang wis jenan. Happy sudah. Ini rumahku surgaku. Wah. Seneng mboten duwe bojo ngoten niku? Seneng. Seneng ora, Mas? Ya nora yang gula sing rupane ditekuk-tekuk kuwi. Ada iki. Bojo sira nek guyune kuwi wong lanang saya stres. Umure pendek-pendek kuwi gara-gara bojone kuwi. Lah anggere mulih wedi bojone. Kewengen, wah bojoku nesu bahaya iki. Wah lah bojo kaya ngene iki ora cocok dadi bojone ustaz. Wis repot iki mengko dituwane ustaz. Ustaz iki mulih bengi terus. Walah, apa yang... Lah kok tidak ketemu saya tetap? Enggak, dimana dicelatu bojo nih, gini. Oh, alah, mau tiar lah cara nih, gini. Weh, aja nama-nama anak bojo nih, rek, tenan. Oh, dadah. Oh, rak. Istri yang baik itu, kalau bisa, ya ini soal lagi, ya ini soal ngakoni. Yang bojo dakwah, yang kira-kira ngga kundur. Ojo sare, sak durungnya, bojo teko. Ya ini soal. Dino rasa ya turun-turunan. Ya ora, wong lanang nggawa kunci serep. Serep penting. Nih kuncine ya, nek ben ora gawe hawa. Sebab buka lawang iso dadi hawa lho niku. Drok, drok, drok, ping telu ora dibuka-buka. Dok, dok, dok, lah iki ustaz ora lulus. Ustaz kok nesu. Ora nyunah Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi apa dodhok ping telu ora tangi gelar sajadah sorban turun ning ngarep lawang. Lah saiki ning ngarep lawang ya kudianan. Pindah masjid. Ya, gitu lho. Kuwi itu penting ngoten niku. Nah, wong lanang sing lemah lembut dengan istri. Galake mung ning panggung tok. Ya ning omah iki waduh harus mesra saudara. Uline mesran. Apa Rasulullah itu kalau di rumah enggak pernah formalitas. Formalitas hilang. Di rumah seperti anak-anak bermain, berbagi, gojekan. Yang perlu tumpak-tumpakan karo anake. Wes coba teruske ngaplok. Waduh indah. Dengan istri yang lemah lembut gitu loh. Rasulullah itu kan istrinya itu lemah lembut semuanya. Sebaik-baik kamu adalah yang sebaik terhadap ahlinya, terhadap keluarganya. Es swarga donya. Niku jenenge mangan sego pecel lawe rambak donyane kecekel akhirate. Amin Allahumma. Pesan terakhir. Wah, medeni aja enak. Yang punya orang tua bisa dihubungi dengan handphone hari ini ditelepon. Ucapkan terima kasih, minta maaf kepada beliau dan dimohon doanya. Dan supaya diikhlaskan seluruh kesalahan kita selama kita menjadi anak sejak akil balik sampai kita besok menjemput maut. Jangan sampai terlambat, jangan sampai orang tua kita lebih dahulu dipanggil Allah sebelum kita sungkem memohon maaf kepadanya. Ngaten nggih? Nggih, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan doa kifatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih buat Pak Seno Hadi Sumitro. Sampai ketemu di majelis-majelis al-hidayah yang akan datang dan semoga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang menjadi kebanggaan buat orang tua, anak-anak yang bisa membanggakan bagi Islam dan anak-anak yang membanggakan bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga siapapun diri kita dititipkan oleh Allah kepada kita anak-anak yang saleh, anak-anak yang selalu bertabur doa untuk diri kita. Dan semoga kita dikumpulkan bersama dengan orang tua kita, bersama dengan anak-anak kita di surganya Allah bighairi hisab insyaallah. Walafu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Menyahi 107,6 Radio Al-Hidayah FM Media Dakwah Menjalin Ukhuwah. Sahabat-sahabati Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, telah kita simak dan dengarkan bersama-sama kajian rutin di Masjid Jami Al-Hidayah bersama Insinyur Haji Seno Hadi Sumitro. Semoga di kesempatan malam hari ini bisa menambah ilmu iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bakti kita kepada kedua orang tua. Akhirnya dari Griya Al-Hidayah, Jalan Raya Solo Baru nomor 38 Solo, segenap kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.